يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, alhamdulillah walaupun cuaca ya hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk menghadiri majelis ilmu dan memberikan kesempatan untuk mengkaji kalamullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam wa kalamu sahabah wa kalamul ulama rahimahumullahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan babu birri walidayhi wa indolama salamah, bab berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya telah berbuat zalim, masuk padanya kafir diantaranya. Bab ini hadis yang dibawakan itu hadisnya dhaif, lemah, sehingga dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, nah ini sebagai tahqiq, beliau menulis Sahih Adabul Mufrad, beliau tidak memasukkan bab yang keempat ini, bab birri walidayhi wa indolama. Beliau langsung lompat, langsung meloncati pada bab yang berikutnya. Akan tetapi hadis yang dibawa ini walaupun dhaif, lemah, ya, kan tapi di situ ada kandungan bahwasanya barakakum, walaupun kedua orang tua itu zalim, maka tetap seorang anak ya berbuat baik kepada keduanya hanya sebatas barakakum perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Ya. Oh iya, tidak ada salahnya kalau kita baca hadisnya. Hajjasana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Qala hajjasana Hammad huwa Ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad yakni Ibnu Salamah. An Sulaiman At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi. An Sa'id Al-Qus Al-Qaisi, dari Sa'id Al-Qaisi. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau menyatakan, ma min muslimin lahu walidan muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha lahullahu babain yakni minal jannah wa inkana wahid fawahid wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu ila wa in dhalamahu qala wa in dhalamahu. Barakakum, Abdullah bin Abbas menyatakan, tidaklah seseorang muslim dia memiliki dua orang tua yang muslim, berarti bapak dan ibu muslim dan muslimah, kemudian seorang muslim tadi ya berbuat baik kepada keduanya dalam rangka mengharapkan pahala, maka hal itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim ya, yang dengan itu mengharapkan pahala untuk berbuat baik kepada keduanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya dua pintu. Dua pintu, yakni pintu surga. Wa in kana wahid fa wahid. Dan apabila seorang muslim tadi barakallahu berbuat baik pada salah satu orang tuanya, mungkin yang hidup masih satu barakallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya satu pintu surga. Dan apabila seorang muslim tadi membuat murka keduanya, membuat murka salah satu dari keduanya, maka Allah tidak ridho terhadap seorang muslim tadi sampai ya orang tua tadi ridho terhadap na'am barakafikum anaknya tersebut. Ada yang mengatakan walaupun keduanya itu telah berbuat zalim kepada anaknya tadi, maka na'am Abdullah bin Abbas menyatakan wa in zalamahu, walaupun ya keduanya berbuat zalim terhadap anaknya, maka sang anak wajib untuk birrul walidain. Na'am barakallahu'alaikum. Hadis ini ya hadisnya dhaif ya barakallahu'alaikum. Namun di sini ya tetap mengandung ya faedah diambil dari judul bab tersebut, bab berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya berbuat zalim ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka, dan apabila keduanya ya memaksamu ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak ada pada dirimu ilmu tentang hal tersebut, tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah ya taati keduanya ya. Berarti orang tua tadi ya memaksa untuk anaknya ini berbuat syirik atau dosa yang lain yang dibawa syirikan barakallahu, yang itu kan menunjukkan orang tua tersebut telah berbuat zalim terhadap anaknya. Bisa jadi orang tua tersebut na'am memang agamanya itu non muslim barakallahu, bisa jadi juga karena jahil. Namun dilanjutkan pada ayat tersebut wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah ya pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, ini menunjukkan birru walidayhi ya wa in dzalama, tetap wajib berbuat baik, yakni berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya orang yang zalim atau kafir musyrik barakallahu. Namun boleh mendoakan keduanya ketika masih hidup dengan doa hidayah ya, agar diberi hidayah itu boleh ya, bahkan itu sangat dianjurkan ya. Namun kalau sudah mati orang tua tersebut barakallahu fikum, maka tidak boleh sang anak memintakan ampun ya, memintakan ampun untuknya. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Babu layinil kalami liwalidayhi. Bab bertutur kata yang lembut terhadap kedua orang tua. Pada bab ini barakallahu'alaikum merupakan ya salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bertutur kata yang lembut, sopan, ya barakallahu'alaikum. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan sebelumnya ya, yakni tidak menghardik, tidak berucap kasar, namun berucap dengan ucapan yang mulia, lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Fala taqul lahumā uff." Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff. "Wala tanharhumā," dan jangan menghardik keduanya. "Wa qul lahumā qawlan karīmā," dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ini salah satu bentuk birrul walidain dengan ucapan, yakni ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Baik. Sekarang kita masuk pada matannya. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim. Haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Mikhraq. Qala haddatsani Taisalah, telah menceritakan kepada kami Taisalah, ya, ibni Mayyas bin Mayyas. Qala Taisalah bin Mayyas barakallahu'alaikum, beliau menyatakan, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama orang atau bersama para sahabatnya Najdah bin Amir. Najadat, para sahabat dari sahabatnya Najdah bin Amir Al-Kharidi, seorang Khawarij. Jadi Najdah bin Amir, seorang Khawarij, ya, itu memiliki sahabat, memiliki murid-murid. Najdah, aku pernah bersama ya teman-temannya, ya, atau sahabat-sahabatnya Najdah bin Amir Al-Khariji, yakni kaum minan hururiyah, kaum haruriyah, ya, yakni barakawikum kaum Khawarij. Kemudian beliau melanjutkan, fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair, maka aku ya tertimpa beberapa dosa yang aku memandang dosa-dosa tersebut, ya, dan yang tidaklah aku memandang dosa-dosa tersebut melainkan termasuk dosa-dosa besar. Fajar tudzalika libni Umar. Maka aku menyebutkan hal itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Ya. Akhirnya Abdullah bin Umar bertanya, "Man hiya?" Apa itu? Apa ya dosa-dosa besar tersebut? Qultu, maka aku katakan, kata Toisalah bin Mayyas, kaza wa kaza, dosa ini dan ini, atau dosa itu dan itu. Qala, maka barakahukum Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, laisat hadihi minal kabair, ini bukan merupakan dosa. Maksudnya bukan dosa besar. Hunna tis'un. Ya. Hunna tis'un. Dosa besar itu barakallahu'alaikum ada sembilan. Ada sembilan. Yang pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlu nasamah, dan membunuh jiwa. Nasamah nafsun, jiwa. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wa firaru minajjahfi. Yang ketiga termasuk dosa besar adalah lari dari peperangan ketika sedang berkecamuk. Waqtul muhsanah, dan yang keempat menuduh wanita muslimah yang baik akhlaknya, ya, yang terhormat, dituduh dengan tuduhan berzina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Yang kelima, wa'aklur riba, memakan riba. Yang keenam, wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian yang ketujuh, wa'ilhadun fil masjid, berbuat ilhad, beberapa tindak kejahatan di dalam masjid, terkhusus Masjidil Haram. Yang kedelapan, walladhi ya yastaskhir, dan orang yang ya berbuat perbuatan apa? Mencela, merendahkan orang lain. Berbuat sombong. Jadi mencela karena sombong. Yang kesembilan, wabuka'ul walidain minal uquq, dan membuat nangis kedua orang tua ya karena durhaka. Tapi kalau bukan karena durhaka, ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala ya yang memerintahkan anak tersebut, namun orang tua yang belum mendapatkan hidayah tersebut ternyata menangis, maka ini lain lagi. Qala li Ibnu Umar, kemudian setelah itu Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atuhariku minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah ya kamu bisa dipisahkan dari neraka dan kamu senang untuk masuk ke dalam surga? Qultu, maka aku katakan, kata Taisalah bin Mayyas, ay wallahi, iya, demi Allah. Qala, Maka Abdullah bin Umar barakallahu mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu atau orang tuamu masih hidup? Qultu, maka aku menjawab, Qaisalah bin Mayyas, indi ummi, aku memiliki ibu, maksudnya masih hidup. Qala fa wallahi, maka Abdullah bin Umar barakallahu menyatakan, maka demi Allah, law alam talaha al-kalama wa ata'amtaha at-ta'ama latadkhulanna al-jannata majtana batal kabair. Maka demi Allah, seandainya engkau berbuat sopan lembut ketika berucap kepadanya, pada ibu, dan engkau memberi makan ibu tersebut dengan makanan yang layak, niscaya ya, atau pasti engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar. Majak tanah betal kabair. Hadisnya sahih, diriwayatkan dalam as-sahihah ya, hadis nomor 2898. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, ucapannya Qaisalah bin Mayyas bahwasanya beliau pernah ya bersama orang Khawarij kemudian tertimpa dosa. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum ya, setiap Bani Adam pasti memiliki dosa ya. Qaisalah bin Mayyas ya, beliau seorang imam ya, yang jauh keutamaannya ya, ilmunya, amalnya daripada kita semua. Beliau saja mengakui memiliki dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan dosa di malam maupun siangnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa, kata Allah Subhanahu wa taala ya, faghfirli fa astaghfirullah, maka minta ampunlah kepadaku, fa astaghfirullah, niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni dosamu. Barakallahu. Kemudian hadis ini juga bisa diambil faedah bahwasanya hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih alim, terkhusus para ulama, terkait beberapa hal yang kita tidak tahu ilmunya. Sebagaimana Al-Imam Qaisalah bin Mayyas bertanya barakakum kepada Abdullah bin Umar. Ya, bertanya menyebutkan ya apa yang telah beliau timpa, apa yang telah beliau alami ya, berupa dosa yang beliau anggap sebagai dosa. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada para ulama apabila terkait permasalahan agama. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, barakakum, dosa-dosa besar, di antaranya yang pertama adalah al-isyrak billahi ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kalanya syirik akbar, syirik besar, ada kalanya syirik kecil, syirkun asghar. Kita ambilkan dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattamat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan wasyirkul akbar arba'atu anwa. Syirik akbar, syirik besar itu ada empat. Syirik besar ada empat macamnya. Ada empat macam. Al-awwal syirkud da'wah. Syirik berupa doa. Syirik berupa doa. Ada orang berdoa kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Ada orang berdoa kepada Allah namun juga bersama dengan itu berdoa kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka apabila orang-orang musyrik mereka telah menaiki al-fulk, ya, menaiki kapal atau bahtera, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ketika tertimpa badai yang besar di tengah laut, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, lupa dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik zaman dulu. Kalau musyrik zaman sekarang itu berbeda, ada perbedaan zaman dulu sama sekarang. Di antaranya musyrik zaman Nabi, musyrikin Quraisy atau sebelum zaman Nabi itu kalau ya mengalami perkara yang genting itu pasti ingat Allah, lupa dengan sesembahannya yang lain. Tapi kalau kaum musyrikin zaman sekarang, ya, sebutkan oleh para ulama, itu tidak, ya, bisa jadi lu ingat Allah juga ingat dengan sesembahannya yang lain. Bahkan bisa jadi lupa dengan Allah tapi ingat dengan sembahannya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, terus sebutkan. Itu di antaranya. Mereka orang-orang kafir, ya, sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, ketika mereka ya di tengah laut menaiki bahtera kapal kemudian mengalami ya bencana yang sangat, mengalami ya musibah yang mungkin mereka anggap itu mereka tidak akan selamat. Mereka akhirnya berdoa kepada Allah dengan sangat mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Ya. Jadi dengan hadis ini, ya, walaupun contohnya ya, orang ini ketika mengalami musibah atau bencana yang amat genting itu berdoa kepada Allah. Namun ketika sudah lapang, sudah longgar, sudah senang, dia kembali ya berdoa kepada selain Allah. Maka itu syirik. Contoh yang macam yang kedua. Syirkun niyah wal iradah fil qasdi wal qasdi. Syirik berupa niat, keinginan dan maksud. Niatnya itu untuk selain Allah. Maksudnya untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakakum, dalam surat Hud, ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, berikut perhiasannya, nuwaffa ilaihim a'malahum fiha, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan penuhi ya perbuatan-perbuatan mereka tersebut, mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia dan isinya. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka itu di dunia dibuat sukses, tidak dikurangi sedikit pun ya, tidak rugi sedikit pun. Ulaika, akan tetapi mereka itu, alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Akan tetapi orang tadi yang hidup di dunia itu keinginannya cuma dunia saja, ya, nggak ingin akhirat, nggak ingin beramal, nggak ingin, tidak peduli dengan agamanya, dunia saja. Berarti dia telah berbuat syirik berupa syirkun niyah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan ya, telah terhapus apa yang mereka kerjakan berupa kebaikan-kebaikan tatkala di dunia, mungkin kebaikan ya dengan hartanya itu, namun ya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tolak, tidak ada contohnya ya apa yang mereka amalkan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan ya, menghilangkan apa yang mereka kerjakan. Maka dengan ini kita harus ya menjadi ubadul akhirah, abnaul akhirah, anak-anak akhirat ya, sebagaimana na'am barakakum nasihatnya khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya, anak-anak akhirat adalah mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhirat. Kemudian macam yang ketiga dari syirik besar, syirkut ta'ah, syirik berupa ketaatan. Dia mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sebagai rob, tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru, dan sesungguhnya mereka itu tidaklah diperintah illa liya'budu ilaha wahida, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada ilah, sesembahan yang satu saja. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, tidak ada ilah, sesembahan yang hak kecuali hanya Allah saja, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ini menunjukkan barang siapa yang mentaati para ulama, mentaati ya orang-orang ahli ibadah, para nabi, atau menjadikan para nabi selain atau sesembahan atau tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah terjatuh dalam syirik berupa ketaatan. Menjadikan hakim, menjadikan temannya ya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini pernah didengarkan oleh Adi bin Hatim, ketika itu tatkala itu beliau masih seorang Nasrani. Ketika mendengar ayat ini ya menanyakan, "Wahai Rasulullah, kami ya orang-orang Nasara tidak menjadikan ya ulama-ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan. Tidak. Dari sisi mana?" Maka Nabi menjawab ya, sebutkan dalam kitab Tauhid, "Apakah kalian telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan bukankah kalian ya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan?" Maka Adi bin Hatib menyatakan, "Iya ya, itulah bentuk ya engkau atau kalian berbuat ya terjatuh dalam syirik, menjadikan mereka itu sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala." Maka kita juga ada seorang ustaz, kiai, ulama, syekh, ya, kita jelas ini haram. Sudah tahu dalilnya. ya. Namun kita tidak dipaksa, tidak dalam keadaan dipaksa, tidak keadaan mau dibunuh, ya. Tapi kita meyakini apa yang dikatakan Syekh itu benar justru, ya, mentaati, maka hati-hati. Ini terjatuh dalam syirik ketaatan. Macam yang keempat, syirkul mahabbah. Dan ini yang banyak terjadi pada kaum sufi. Syirik berupa kecintaan. Yakni mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi, ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Tandingan berupa apa, ya? Kecintaan, ya, berupa dimintai, ya, rezeki. Surat Al-Baqarah 165. 165. Yuhibbunahum kahubbillah. Manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan untuk Allah. Di antaranya berupa yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mereka mencintai Allah 70%. Mereka juga mencintai selain Allah 70%. Ya, disamakan. Bahkan kalau sampai mereka melebihi kecintaannya kepada selain Allah daripada kepada Allah, lebih-lebih lagi, ini syirik, ya, mahabbah. Syirik terhadap pacarnya. Bisa, ya, seorang berbuat syirik terhadap pacarnya, ya, sampai dia kecintaannya melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan, yang dimaukan, ya, yang diperintahkan oleh kekasihnya tersebut, ya, dia ikuti. Dia di benaknya, ya, bagaimanapun keadaannya, dalam kondisi apapun, kapanpun, ya, yang diingat kekasihnya terus. Ya, entah pacarnya, bisa jadi juga istrinya, ya. Maka ini hati-hati. Bahkan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang jelas maupun yang tidak jelas, seperti, ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang itu dianggap soleh, entah soleh atau tidak, terus jelas wali atau tidak, mereka mencintai, mengagungkan sampai terjatuh dalam kesyirikan, maka itu syirkul mahabbah. Ya, hati-hati. Dan syirkul mahabbah itu banyak bentuknya yang dicintai, berupa orang, berupa benda, ya, berupa apa, profesi atau yang lainnya, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu tadi yang disebutkan syirik akbar, termasuk dosa besar yang pertama. Adapun selain syirik akbar, berarti syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu? Yakni riya. Riya, ya, seorang beramal menampakkan amalan namun niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu riya, agar orang melihatnya namun niatnya barakallahu'alaikum untuk selain Allah. Tapi kalau dia memperlihatkan, memberi contoh, misalkan infak, ya, teman-temannya bakhil, dia memberi contoh. Dan ini pun boleh, ya, memberi contoh agar temannya itu tahu, inilah, ya, berinfak itu afdol. Memberi contoh dengan menampakkan, tapi ikhlas. Ini bukan riya. Jadi riya itu, na'am barakakum, adalah beramal dengan menampakkan amalan tersebut semata-mata untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pujian, ya, atau agar mendapatkan kehormatan, naik gaji, naik kedudukannya, ya, cari muka, ya, cari nama, barakallahu fikum. Disebutkan tentang syirik kecil, Ar-Rasul SAW beliau bersabda, asyirku fi hadhil ummah. Syirik yang terjadi pada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita. Akhfa min dabi bin namlah as-sauda ala sofatin sauda fi dhulmatin lail. Syirik kecil atau syirik yang terjadi pada umat ini itu lebih, ya, lebih samar dari, lebih samar dari derapan langkah, ya, semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Orang menganggap, oh itu ikhlas, ternyata Allah lebih tahu, itu gak ikhlas, riya. Barakallahu. Nah, kita melihat semut, ya, di atas batu hitam, jalan di kegelapan malam, oh, kalau gak dipakai senter dan mendekat gak bisa, ya. Nah, riya itu lebih samar dari itu, ya, lebih samar. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menuntunkan doa kepada kita, doa agar terlindung dari kesyirikan, baik syirik besar maupun kecil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Tasyahud. Ini termasuk yang anak utamakan. Kalau ketika tasawuf, kalau orang, kalau imamnya ini cepat. Setelah berlindung dari empat perkara, terus Allahumma ini aladzimika wasyukrika wasmi jadati robbana atina fid dunya, ini termasuk yang anak dulukan. Soalnya ini penting. Terus kita membaca doa itu umum, baik jalan atau apa, ingat Allah langsung baca. Jadi umum, baca doa itu umum, enggak harus ya waktu-waktu mustajab saja, umum. Bahasa Indonesia itu para ulama berselisih, ada yang mengatakan boleh, boleh, tapi tidak dikeraskan. Tapi sebaiknya ya, ada yang mengatakan loh itu kan berbicara. Tidak. Ya, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar, beliau berpendapat walaupun selain bahasa Arab itu boleh, tapi itu berupa doa, permintaan dia, bukan ngobrol, ya, bukan ngobrol sama temannya. Tapi sebaiknya yang lebih berhati-hati, lebih selamat, sesuai dengan apa yang maktur, ada asarnya, baik hadisnya tentang doa. Ada permintaan yang tidak pernah ada riwayatnya. Ya misalkan saya mau ke Tuhan hari ini, kita ragu dan kita ingin doa ketika sujud, kita tidak doa lebih tinggal kadang-kadang kita bingung menentukan keputusan. Memang itu Toyib. Sekarang kita lanjutkan. Jadi dosa yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada empat ya, tadi sudah disebutkan, syirik berupa syirik doa, syirik dalam hal niat, syirik dalam hal ketaatan, syirik dalam hal kecintaan. Kemudian syirik kecil tadi diantaranya adalah riya dan juga sum'ah. Bisa jadi ya, sum'ah itu memperdengarkan amalannya. Ya, niatnya bukan untuk Allah. Ya, memperdengarkan amalannya, baik yang sedang dilakukan atau yang nanti akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, dosa ya, dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah qatlun nasamah ya, membunuh jiwa. Kita ambil dari kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ya, ada di Ampel ya. Tidak sampai 100 ribu harganya. Ini 35. Miliknya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ada Shahih Al-Kabair. Syarahnya juga sudah. Tapi saya belum punya syarah. Seluruh dosa-dosa besar di sini disebutkan, dari kesyirikan, makan harta, anak yatim ya, harta riba, minum khamr, sebutkan sini. Di sini disebutkan 70 ya. 70 dosa besar disebutkan. Kita masuk pada dosa besar yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah membunuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 ya, ayat ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak ya berdoa kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan juga tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Ini disebutkan pada surat Al-Furqan tersebut ayat ke-68. Dosa besar yang kedua itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Ya. Kafir selain kafir harbi, mu'ahad, musta'min ya, kemudian kafir dhimmi. Kemudian orang muslim ya yang tidak boleh untuk dibunuh, bukan pemberontak, ya, bukan orang yang murtad, bukan karena berzina yang sudah nikah, ya, itu tidak boleh dibunuh. Kemudian juga, ya, tentang membunuh jiwa, di antara dosanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh jiwa dengan sengaja, membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam khalidan fiha," maka barakallahu, balasan orang tersebut yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuk dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ini pertama. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, berarti sudah tiga, ya. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah, ya, telah mempersiapkan azab yang pedih untuknya. Berarti ada berapa ini? Pertama masuk jahanam, yang kedua khalidan fiha, kekal. Kekalnya ini kalau orang tadi masih mukmin, membunuh orang lain yang mukmin tapi belum sampai berbuat syirik, ya, ini tahtal masyiah. Khalidan fiha berarti sangat lama. Ada yang memaknakan di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya sudah, ya, amirruha kama ja'at, biarkan nas ayat tersebut sebagaimana datangnya. Allah menyatakan khalidan fiha, ya sudah, kekal. Kemudian mendapatkan murka Allah, kemudian mendapatkan laknat, kemudian mendapatkan azab yang pedih. Lima, ya, lima balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barakallahu. Ini kalau tidak bertobat. Kemudian kalau bertobat, ya, kemudian, ya, kisos, ya, naam, itu lainnya. Barakallahu. Kemudian dosa yang berikutnya, yang ketiga, ya, adalah al-firar minaz-zahfi, lari dari peperangan ketika perang tersebut sedang berkecamuk. Jadi orang kalau sudah perang, kaum muslimin dengan orang kafir, kalau muslim dengan muslim, harus kita lari. Kecuali muslimnya tadi adalah bughat, pemberontak, maka kita jangan lari. Tapi kalau muslim dengan muslim, dengan sebab, ya, yang tidak syar'i perangnya mereka itu, karena kesukuan, karena permusuhan, masalah pribadi, karena dunia, sesama muslim, maka kita harus lari, menjauh dari fitnah, sebagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Tapi kalau kita perang melawan orang-orang kafir, ya, sedang berkecamuk, kita lari, maka kita terkena dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-16. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, dan barang siapa yang mundur membelakangi mereka, membelakangi dia, maksudnya membelakangi mereka itu mundur membelakangi orang kafir. Lari, barang siapa yang lari dari perang, illa mutaharrifan, kecuali berbelok, lil qital, untuk teknik perang. Lari tapi untuk teknik perang, yang beda, ya, lari kemudian mutar kemudian nyerang dari belakang, itu beda lagi. Au mutahayyijan ila fi'atin, atau dia lari dalam rangka bergabung dengan kelompok yang lain dari temannya. Ini yang pengecualian. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Barang siapa yang lari dari perang dengan tanpa dua sebab tadi, maka sungguh dia telah mendatangkan murka Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kenapa orang bisa lari dari perang? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena sebabnya cinta terhadap dunia dan takut mati. itu disebut al-wahan, penyakit wahan. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Akhirnya dia pun lari. Di antara sebabnya dia kafir. Atau kafirnya itu dia menampakkan keislaman, berarti munafik. Munafik i'tiqadi. Tapi dalam batinnya dia kafir. Nah, maka orang munafik pasti ya yang pura-pura sebagai muslim dia akan lari. Ya, tidak mau memerangi saudaranya ya dari kalangan kafir itu sendiri. Musuhnya kaum muslimin. Ya. Juga disebutkan dalam hadis ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya at-tawalli yaumaz zahfi. Lari dari peperangan ketika perang berkecamuk. Itu di antaranya dosa besar yang membinasakan. Kemudian barakallahu fikum, dosa yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi, yakni dosa besar qatful muhsanah, menuduh wanita mukminah yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, dituduh dengan tuduhan telah berzina. Maka ini dosa besar. Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nur ayat ke 23 dan 24. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita ya yang terbebas dari perbuatan zina, yang mukminah, yang baik agamanya, orang tersebut dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, yang agung, yang besar. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, pada hari yang lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat berupa tuduhan yang batin, tuduhan yang salah ya, yang serampangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat keempat. An-Nur ayat keempat. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik agamanya, dituduh dengan tuduhan berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mampu mendatangkan empat saksi. Mendatangkan empat saksi. Saksi di sini laki-laki. Sementara kalau saksinya perempuan, tiga laki-laki satu perempuan tidak boleh, tidak sah. Karena perbandingan satu saksi laki-laki sebanding dengan dua saksi perempuan. Kalau semua saksinya adalah perempuan maka harus delapan. Kalau saksinya laki-laki harus empat. Dan itu pun tidak boleh ragu. Kalau ada satu yang ragu maka batal persaksiannya. Yang mereka ya yang berani melaporkan, maka apa? Fajr diluhum ya, atau fajalut fajaluduhum samanina jildah, maka cambuklah 80 kali cambukan. Wala taqabalu lahum syahadah abadan, dan jangan diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan merekalah orang-orang yang fasik. Jadi ada orang yang melaporkan Pak Hakim atau kepada orang lain, saya melihat si fulan dia melakukan ini. Misalkan dia benar-benar melihat barokah itu, kemudian melaporkan dia sendirian, tidak diterima. Walaupun itu terjadi dalam Islam tidak diterima. Ini menunjukkan Allah ya mengharuskan seseorang itu kalau melihat aib saudaranya. Ya, harusnya orang tadi dinasehati, dimarahi, dinasehati, suruh taubat. jangan dilaporkan. Tapi kalau yang melihat sudah empat, melihat benar-benar melihat, bukan masih pemanasan, benar-benar melihat, barakallahu fikum, maka orang tadi ya diterima. Tapi kalau ada salah satu yang ragu, maka empat-empatnya ini ya dicambuk 80 kali cambukan. Termasuk satu orang tadi. Ya. Dicambuk 80 kali cambukan. Tapi cara menyambuknya dalam Islam itu enggak begini. Tidak mengangkat, tapi begini. Ya. Cambukannya dengan cambuk, ya, bukan dengan buntut, buntutnya ikan P. Ya. Bukan, atau dengan kembang api, bukan. Kemudian setelah itu orang tadi yang menuduh wanita-wanita, ya, ataupun walaupun bukan wanita, apalagi wanita yang dituduh itu lebih besar dosanya. Dituduh berzina namun tidak terbukti, tidak membawakan saksi, ya, maka tidak boleh lagi orang tadi, ya, dijadikan saksi selama-lamanya. Ini balasannya. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau mereka bertobat, ya sudah bertobat. Akan tetapi tidak diterima saksinya. Baik, untuk yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlallahu wa barakatuh.